Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الحياء في العلم باب yang akan berbicara tentang permasalahan malu dalam kaitannya atau yang berkaitan ketika menuntut ilmu atau ketika mencari ilmu atau ketika berusaha mendapatkan ilmu. Apa hukum malu? Seseorang malu untuk bertanya, malu untuk mengetahui. Suatu faedah yang berkaitan dengan yang atau yang berkaitan dengan perkara-perkara yang terjadi pada dirinya atau keluarganya dan yang lainnya. Wa qala Mujahid la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Pada hakikatnya tidak menuntut ilmu, tidak mendapatkan ilmu, mustahyin wala mustakbir. Dua orang, dua jenis orang, yaitu pertama orang yang malu dan orang yang sombong. Kita mengetahui Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ketika menyebutkan dalam hadis-hadis yang lain berkaitan dengan ilmu atau berkaitan dengan al-haya, rasa malu, ini mesti digandengkan dengan keimanan atau perkara yang baik. Di antaranya sabda beliau alaihi salatu wassalam, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Dalam riwayat yang lain, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pun menyebutkan, al-haya'u kulluhu khair. Rasa malu itu semuanya baik. Bahkan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pun menyebutkan, al-haya'u syu'batum minal iman. Rasa malu itu bagian dari keimanan. Yang dengan ini tidak mengherankan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Dzam, celaan, termasuk di antara kalimat-kalimat yang dijumpai oleh manusia dalam kalam nubuwah. Pertama kali dijumpai oleh manusia dalam kalamun nubuwah, kalam Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, yaitu ucapan beliau alaihi salatu wassalam, apabila engkau sudah tidak malu, ya silahkan berbuat apa saja. Nah, di sini bukan berarti perintah untuk melakukan apa saja kalau sudah tidak punya rasa malu, namun menunjukkan celaan terhadap orang yang tidak memiliki rasa malu. Kalau orang sudah tidak memiliki rasa malu, ya khalas. Nah, namun di sini ternyata disebutkan bahwa rasa malu atau ada dua jenis orang yang terhalang dari mendapatkan ilmu. Yang pertama orang yang malu, yang kedua orang yang sombong. Maka disebutkan Al-Hafidh Ibnu Hajar, dan permasalahan ini penting untuk kita ketahui agar kita tidak salah memahami perkara malu. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar ketika menjelaskan tentang bab ini, bab al-haya fil ilm, babul haya ay fi hukmil haya, atau bab al-haya ay hukmil haya, apa hukumnya malu dalam ilmu. Kemudian kata beliau, waqad taqaddama annal haya'a minal iman, sudah berlalu bersama kita bahwa yang namanya malu, rasa malu itu bagian dari iman. Wa huwa syar'i, dan ini rasa malu ini adalah perkara yang syar'i. Alladhi yaqa'u ala wajhil ijlal wal ihtiram lil akabir. Apa rasa malu yang syar'i? Yaitu yang terjadi dalam rangka pemuliaan, menghormati orang yang lebih tua. Wa huwa mahmud, dan merasa malu yang seperti ini terpuji. Kemudian wa amma ma yaqa'u sababan li tarki amrin syar'i, adapun rasa malu yaitu ada anggapan atau ada perasaan atau ada penilaian bahwa ini adalah malu, namun hakikatnya akan datang bersama kita. Kalaupun itu disebut malu di sisi sebagian manusia, namun terjadinya menjadi sebab muncul rasa malu yang dalam tanda kutip ini, kalau ternyata dia menjadi sebab ditinggalkannya perkara yang syar'i, menjadi sebab akhirnya orang gak tahu hukum syar'i, fahuwa mazmum, maka rasa malu yang tanda kutip ini mazmum, tercela. Kata Al-Hafidh, walaysa huwa bihaya'in syar'i. Ya, dan yang seperti ini pada hakikatnya dari sisi tinjauan syar'i tidak dinamakan dengan rasa malu. Wa innama huwa dha'fun wa mahanah. Hakikatnya rasa malu yang seperti ini, rasa malu yang mengantarkan kepada seorang akhirnya meninggalkan perkara syar'i, menyebabkan orang akhirnya tidak mengambil ilmu syar'i, akhirnya menjadi bodoh, tidak tahu hukum karena alasan malu untuk bertanya, malu untuk mencari tahu, malu-malu dan yang lainnya, ini pada akhirnya da'af wa mahanah, kerendahan, da'af. Nah, jadi kalaupun ada rasa malu ternyata membawa kejelekan, walaupun mungkin orang menamakan itu adalah rasa malu, namun dari sisi syar'i tidak dinamakan dengan haya, tidak dinamakan dengan rasa malu. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan al-haya'u kulluhu khair. Rasa malu itu semuanya baik. Al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu bagian dari iman. Kef, bagian dari iman menyebabkan seseorang meninggalkan perbuatan syar'i. Mustahil. Bagaimana sesuatu yang merupakan semuanya baik ternyata menyebabkan seseorang meninggalkan perbuatan yang baik? Tanakud, saling bertolak belakang, tidak akan bisa ketemu. Berarti itu bukan rasa malu dari sisi syar'i. Nah, karena dia merasa bahwa dirinya tidak layak, ya, entah karena sesuatu hal, entah karena kondisi dirinya dan yang lainnya, malu mau datang ke majelis ilmu, malu, ya. Kalau dalam bahasa lainnya enggak enak, sungkan misalnya. Akhirnya rasa malu ini menyebabkan dia apa? Meninggalkan perkara yang syar'i, talabul ilm. Ini bukan dinamakan dengan rasa malu. Inilah yang disebut dengan da'af, khawar, ajiz, lemah. Nah, karena rasa malu itu semuanya baik. Sehingga ini penting untuk diketahui. Sehingga yang dimaksud dengan ucapan Mujahid, ya, salah seorang imam di bidang tafsir, bahwa pada hakikatnya tidak mendapatkan ilmu, tidak belajar, seorang yang malu itu malu yang ini, yang pada hakikatnya maknanya adalah lemah. Nah, dalam ilmu kok malu? Pada hakikatnya ini bukan malu, tapi lemah. Makanya Allah mengatakan innallaha la yastahi minal haqqi syai'an. Sebenarnya Allah tidak malu. Padahal sudah dalam perkara al-haq sedikit pun Allah tidak malu untuk menjelaskan, untuk menyampaikan, untuk mengkhabarkan. Begitu pula Rasul alaihi salatu wasalam, sifat beliau adalah pemalu. Sebagian ulama menyebutkan di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala Hayyun al-Hayy, yang maha pemalu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Rasul alaihi salatu wasalam kepada Aisyah, ala astahi, tidakkah aku malu mimman yastahi minhu Allahu wa malaikatuhu, terkait Utsman. Ya, tahu kisahnya? Rasulullah tersingkap pahanya. Masa Abu Bakar dibiarkan oleh Rasulullah. Masa Umar dibiarkan oleh Rasulullah. Masa Utsman bin Affan ditutup. Pahanya ditutup cepat. Aisyah memperhatikan dari tadi ini. Abu Bakar enggak ditutup, Umar enggak ditutup. Masa Utsman ditutup. Akhirnya Aisyah bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dijawab oleh Utsman bin Affan, tidakkah aku malu terhadap orang yang malaikat Allah dan malaikatnya malu kepadanya. Nah, di situ ada sifat bahwa Allah memiliki rasa malu. Begitu juga dengan kisah tiga orang yang masuk ke majelis ilmu. Yang satunya masuk ke majelis ilmu langsung mendapatkan tempat di depan duduk. Yang satunya karena malu, sungkan, duduk datang di belakang. Tapi tetap hadir, yang satunya berpaling. Nah, yang pertama disebutkan, amal awal, fa'awa, fa'awahullah. Yang pertama meminta mencari perlindungan kepada Allah, maka Allah lindungi. Yang kedua, fastahya, fastahyallahu minhu. Yang kedua, malu, maka Allah pun malu terhadap orang tersebut. Artinya di situ pada hakikatnya Allah memiliki sifat malu. Dalam sebagian hadis sebutkan Allah memiliki sifat al atau nama al-hayy, maha pemalu. Namun kalau dalam permasalahan al-haq, Allah jelas menyebutkan innallaha la yastahyi minal haqqi syai'an. Enggak malu sedikit pun al-haq. Nah, ya. Sehingga jangan dipahami dan jangan dituruti perasaan malu tersebut kalau muncul dari diri kita, yang ujung-ujungnya itu membuat kita meninggalkan perkara syar'i. Nah, berlaku dalam perkara apa saja. Nah, karena malu, takut riya, seharusnya dia sudah memiliki kemampuan untuk berkhutbah, berceramah, memberikan nasihatnya, malu. Gak enak ditinggal. Bukan malu yang terpuji. Dan juga tidak dikatakan malu dari sisi syar'i. Ini adalah kelemahan iman yang harus diobati. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Qala wa qalat Aisyah, ni'man nisa'u nisa'ul ansar. Sebaik-baik atau senikmat-nikmatnya kaum perempuan adalah kaum perempuan ansar. Lam yamna'hunna al-haya'u an yatafaqqahna fid-din. Dipuji oleh Aisyah radhiyallahu anha, wanita ansar. Wanita ansar. Nah, mereka memiliki rasa malu, namun rasa malu mereka tidak mencegah mereka untuk bertafaqquh fid-din. Nah, buktinya kita lanjutkan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Salam, qala haddatsana qala akhbarana Abu Muawiyah, qala haddatsana Hisham an abihi an Zainab ibnati Ummi Salamah an Ummi Salamah qalat ja'at Ummu Sulaim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah innallaha la yastahi minal haqq fahal 'alal mar'ati min huslin idhahtalamat. Datang Ummu Sulaim kepada Rasul alaihi salatu wassalam sembari menyebutkan, wahai Rasulullah, sungguhnya Allah tidak malu kalau dalam perkara al-haq. Malu, maka kemudian menyebutkan mukaddimahin dulu, mau langsung sorahat. Memang, bukan berarti ketika dalam perkara al-haq atau al-ilm kita gak boleh malu, akhirnya kebablasan, ya, paham ya kebablasan? Maaf saja, ngomong gak diatur. Ceplos-ceplosnya ini keluar semuanya. Nah, lah, bukan seperti itu maksudnya. Tetap, malu itu bagus, namun dalam perkara ilmu jangan malu, namun tetap diatur. Ya. Nah, bukan akhirnya semua kata diucapkan, tetap ada adabnya, tetap ada etikanya, tetap ada aturannya. Namun jangan mencegah seorang dari belajar. Sama ini, mau nyampaikan sesuatu dulu, menyebutkan mukaddimah, ya Rasulullah, Allah bukankah Allah tidak malu dalam perkara lahat. Nah, akhirnya bertanya, fahal 'alal mar'ati min huslin idza ihtalamat? Apakah wanita ini wajib untuk mandi kalau dia mimpi basah? Kan ini sebenarnya perkara pribadi. Ya. Perkara yang tidak nyaman. Namun, nah, sampaikan karena memang butuh terkait hukum. Bagaimana kalau seperti ini? Maka kata Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza ra'atil ma. Artinya iya, kalau dia melihat al-ma, yaitu mani, keluar mani. Dalam riwayat ini dan riwayat Muslim disebutkan di sini ini singkatan, faghattat Ummu Salamah ta'ni wajhaha. Dengar seperti ini, malu. Ummu Salamah, istri Rasulullah alaihi salatu, nutup. Artinya, apa namanya, ya enggak, ya, perkara yang sebetulnya hukum asalnya, ya pribadi. Nah, tapi karena berkait dengan ahkam, di riwayat yang Muslim disebutkan, yang menutup wajahnya Aisyah. Nah, tidak ada pertentangan karena bisa saja Aisyah dan Ummu Salamah hadir dua-duanya dan perkara seperti di sisi wanita memang. Nah, maka kata Aisyah, ni'man nisa nisaul ansar. Senikmat-nikmatnya kaum wanita yang terbaik adalah kaum wanita ansar. rasa malu mereka tidak mencegah mereka untuk tafaqquh fiddin. Ada rasa malu. Nah, namun tidak mencegah mereka dari tafaqquh fiddin. Nah, sampai ditutupin kan berarti ya kita coba antum coba bayangkan sudahnya. Ustaz Muhammad Sewat, Ustaz Lukman misalnya. Saya tanya seorang memahat pertanyaan. Nah, tapi tentunya ketika memang perlu ditanyakan dan memang harus, tidak mengada-ngada, bukan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjadi yang sifatnya masih kalau-kalau seandainya seelak memang butuh. Kan enggak nyaman, tapi enggak boleh rasa malu. Ali bin Abi Thalib mau tanya, kuntu rajulan madza'an. Ini gimana ini cara? Terkait dengan ahkam. Ali bin Abi Thalib siapa beliau? Menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suami dari Fatimah radhiyallahu anha, sayyidatu nisa'il jannah. Fatimah kedudukannya luar biasa. Pemimpinnya kaum perempuan nanti di jannah. Ali bin Abi Thalib tahu kedudukan Fatimah yang luar biasa di sisi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Malu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kuntu rajulan madza'an. Aku ini dulu seorang, ya karena masih pemuda. Ini perlu kita ketahui, wajar. Ya. Selama memang artinya sesuatu tabiat atau hal yang memang sesuatu tersebut memang pada masa-masa tertentu seorang mengalaminya, wajar. Yang enggak wajar itu kalau akhirnya menjerumuskan dia dalam maksiat, yang enggak wajar lagi kalau dia tidak bertobat. Ali ini seorang yang sering keluar madzi. Berarti apa? Kana qawiyyas syahwah, syahwanya kuat. Wajar. Nah. Kalau orang sekarang bilangnya hiperseks, ini dianggap penyakit apa? Nah, tapi nggak mau poligami. Kalau nyeleweng dengan sekretarisnya, dengan pembantunya nggak masalah. Dunia memang terbalik. Oh, laki-laki, namanya laki-laki. Nah, zuyina linnas hubus syahwat, yang pertama disebutkan minan nisa, dijadikan indah kepada manusia, kepada kaum lelaki. Hubus syahwat, kecintaan terhadap syahwat. Yang pertama, syahwat apa? Nisa. Nah, wah itu doyan perempuan. Apa sih arti doyan? Nah, apa arti doyan? Nah, laki-laki. Nah, Rasulullah alaihi salatu wasallam hubbiba ilayya an-nisa wa tib. Dijadikan cinta kepadaku yang pertama siapa? Perempuan. Kemudian atib, uter, minyak wangi. Artinya wajar. Kecenderungan laki terhadap wanita tinggi itu wajar sekali. Nah, enggak ada masalah. Yang penting salurkan kepada yang halal. Nah, ini. Nah, salurkan kepada yang halal. Kalau memang sudah waktunya untuk menikah, nikahi anak kita. Jangan ragu karena sebab anak kita masih kecil, masih umurnya sekian. Nah, itu sang anak sudah balig. Nah, kewajiban kita orang tua seperti itu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam sirahnya disebutkan kapan beliau dinikahkan oleh orang tuanya. Ketika baru beranjak usia balig, umur 12-13. Nikah. Nah, yang penting semuanya ada aturannya, dibimbing dan yang lainnya. Masalah nafkah, bantu nafkahnya. Begitu pula yang memiliki anak perempuan. Nah, bukan suatu perkara yang salah ketika nikah itu dini. Yang penting siapkan untuk mental, kemudian ilmu, bimbingan agar dalam melangsungkan pernikahan, menjalani pernikahan bagus. Kan seperti itu. Nah, ditahan-tahan-tahan loh sang anak beda-beda. Akhirnya pelampiasannya apa? Malah difasilitasi HP. Nah, haram. Akhirnya terjerumus dalam perkara yang haram. Nah, barakallahu fikum, jangan malu. Kemudian akhirnya berkata, wa qalat ya Rasulullah, wa tahtalimul mar'ah, apakah perempuan itu juga mimpi basa? Qala na'am, taribat yaminuk, fabima yushbihuha waladuha. Maka Ummu Sulaim artinya heran gitu, memastikan kepada Rasulullah, apakah perempuan itu memang juga bisa mimpi basah? Kata Rasulullah, iya bisa. Taribat yaminuk kalau zahirnya itu enggak bagus. Artinya dia ya celaan, namun ini kalimat-kalimat Arab yang zahirnya letterlocks-nya celaan, namun pada hakikatnya bukan untuk jelek, bukan umpatan. Zahirnya memang nampaknya seperti umpatan, namun maksud bukan umpatan. Namun di situ maksudlah makna ada zajir, artinya penekanan. Nah, taribat yaminuk artinya ya, apa bahasa Indonesianya ya? Intinya di situ ada makna kalimat zajir, penekanan, penegasan yang agak kencang. Nah, iya betul, kurang lebih seperti itu. Ada apa kurang lebih gitu ya? Nah, kemudian Rasulullah SAW menambahkan, fabima yushbihuha waladuha. Kalau perempuan itu enggak mimpi basah, enggak keluar mani, dari mana anak itu bisa mirip dengan ibunya? Ya, nanti akan datang bersama kita insyaallah, idza yassarallahu lana, kalau Allah mudahkan kita sampai pada bab nanti, bahwa anak itu jenis kelamin dan kemiripan ya dari mani orang tuanya. Nah, dari mani sang ibu dan sang bapak. Ya, maninya mana yang lebih banyak dan mana yang lebih duluan keluar. Nah, namun insyaallah nanti akan kita bahas lebih khusus pada babnya. Nah, barakallahu fikum. Baik, sampai di sini ada yang menanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, fadhal Abu Saleh. Di luar tema? Hah? Fadhal. Siapa yang membawa dakwah salaf ke Indonesia dan tahun kapan? Yang pertama membawa dakwah salaf, nggak tahu. Nah, ada yang tahu? Pernah baca faedah gitu? Yang membawa dakwah salaf, dakwah sunnah ke Indonesia pertama kali? Ya banyak katanya. Namun apakah sudah pasti? Ya katanya Imam Bonjol atau Diponegoro, mungkin bisa jadi, nggak untuk kemungkinan, hanya nggak tahu juga kepastiannya. Nah, barakallahu fikum. Ada yang punya faedah? Nah, baik. Yang lain? Fadhal Dr. Rudi. Hadir nam. Mana di lafaz yang sebelumnya? Oh, hadis lain, yakni Mu'ad. Kisahnya Mu'ad. Nah, Kalau kisahnya Mu'ad ini yang pertama, karena memang ada hadis-hadis yang serupa, di antaranya juga Abu Hurairah. Rasulullah juga menyampaikan kepada Abu Hurairah seperti itu. Sebetulnya hadis tentang man laki Allah itu semuanya dari Mu'ad. Kalau perhatikan Anas cerita Mu'ad menung dibonceng Rasulullah. Ya. Yang kedua gimana? Dari Anas apa? Dzukirali anna annabiyya qala li Mu'ad. Sehingga untuk yang kisah ini, hadis ini dua-duanya sama-sama dari Mu'ad. Artinya kisahnya Mu'ad. Rasulullah mengatakan kepada Mu'ad. Namun juga disebutkan dalam riwayat lain, Rasulullah menyampaikan hal ini juga kepada Abu Hurairah. Nah, seperti itu. Sehingga banyak ya, hal seperti ini bisa, kalau yang kisah tadi sama-sama hadir, atau memang Rasulullah menyebutkan di beberapa tempat, memungkinkan seperti itu. Nah, barakallah. Nah, wabarakatuh. Darah mana? Koperasi apa ini? Ini kita pondok juga punya koperasi ini. Antum pinjam ke Salman, nggak apa-apa. Kalau ada duit, mana Salman? Boleh. Kalau ada duitnya. Nggak ada bunganya, tapi bunganya dibagi rata. Gimana ini sebentar? Ya itu berarti ada bunganya. Enggak, tadi antum bilang katanya enggak ada bunganya. Oh, ada bunganya. Jadi antum pinjam 100.000, kembalikan 125.000 misalnya. Ya itu riba jahiliyah. Itu riba jahiliyah. Nah, haram. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Haditsun dhaif walakin ma'nahu ittafaqa 'alaihi al-ulama. Kullu qardin jarra fi naf'an fa huwa riba. Setiap pinjaman yang akhirnya menghasilkan padanya keuntungan, ya, itulah riba. Karena ada hadis berbunyi seperti itu, hadisnya dhaif. Namun maknanya para ulama sepakat tentang kebenaran makna tersebut. Ya karena memang riba jahiliyah seperti itu. Haram, enggak boleh. Nah, barang. Nah, fadhal Abu Fauzan. Mujahid Ibnu Jabr, muridnya Ibnu Abbas. Nah, kalau sudah datang tafsir dari Mujahid, fahasbuk. Makanya Imam Bukhari betul-betul banyak menukilkan tafsir dari Mujahid. Kenapa? Mujahid ini Araba ala Ibn Abbas kiraat 3 kali. Jadi mulai awal sampai mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, ya, dibaca oleh Mujahid. Ibn Abbas menerangkan tafsirnya. Semua Al-Quran sekali, dua kali, tiga kali. Nah, makanya tafsirnya Mujahid itu betul-betul mu'tamad. Hukum asalnya Al-Aslu betul-betul mu'tamad tafsirnya Mujahid. Seolah-olah itu adalah tafsir Ibn Abbas. Hada Mujahid, Jahid Ibn Jabir. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lain. Kitab kuning dari mana? Dari percetakan. Kitab kuning. Dan antum tanyanya gimana sih maksudnya ini? Dulu kitab-kitab ini warna kertasnya itu kuning, pakai kertas kuning. Jadi dalam Indonesia kalau Arab gundul itu biasanya kitab kuning gitu. Ya kertas aja. Dari mana? Nah, ya karyanya ulama, ulama menulis terus dibukukan. Seperti itu. Apa itu? Anak kurang ingat dengan. Nah, enggak tahu anak itu. Allahu a'lam. Nah. Fadhal akh Ubed. Apa itu gimana? Enggak harus dengan ada kata janji. Ketika maknanya sudah makna janji, dari sisi uraf ada kebiasaan itu dipahami orang itu janji. Walaupun tidak ada kata dengan lafaz janji, yaitu teranggap janji. Lain lagi. Nah. Seperti itu. Dilihat dalam perkara apa, seperti itu. Namun hukum asalnya janji wajib untuk dipenuhi, kecuali jika ada udzur, nah ini ma'dzur. Nah, namun hukumnya wajib untuk dipenuhi, seperti itu. Udzurnya apa ya, banyak macam-macam. Jadi tinggal dilihat qadhiyahnya, perkaranya, kasusnya bagaimana, seperti itu. Barakallahu fiik. Baik, kalau tidak ada, ya ikhwan, sekedar nasihat, masukan buat anak pribadi dan antum semuanya. Tentunya yang pertama terkait dengan apa yang menimpa pada saudara-saudara kita kaum muslimin di Lombok dan di Sulawesi Tengah. Tentunya kita ikut merasakan kesedihan tersebut. Mudah-mudahan Allah merahmati dan menerima orang yang sudah meninggal dari kalangan mereka, dan Allah mengampuninya, serta mudah-mudahan Allah tetap kokohkan dan mengampuni dosa orang yang masih hidup. Nah, tentunya semua itu di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah dengan hikmahnya telah mentakdirkan musibah-musibah tersebut. Kita sebagai saudara-saudara mereka, kaum muslimin dari kalangan mereka, tentunya harus bersikap sebisa kita sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Seorang mu'min dan yang lainnya seperti satu bangunan, saling mengokohkan. Nah, matal mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid. Permisahan kaum muslimin dalam rasa kasih sayang, rahmah, ta'atuf, saling memperkuat, itu kal jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bil humma was-sahar. Ya, seperti jasad yang satu, ada satu bagian dari jasad kita pasti semuanya merasakan. Nah, buktinya orang kalau luka nanah, infeksi di kakinya, yang greges badannya semua. Alaysa kadzalik? Terasa semuanya. Begitu pula dengan kita kaum muslimin. Tentunya kita berusaha sebisa mungkin membantu mereka, dan jangan lupakan juga dengan doa, walaupun kita juga terus membantu dari sisi donasi dan yang lain. Ini yang pertama. Namun yang kedua, ya ikhwan, yang lebih penting dari itu juga, ambil ibrah dari kejadian-kejadian ini. Nah, jangan lupakan juga, selain kita membantu mereka, Jadikan tersebut pelajaran dan ibrah bagi kita semuanya. Hal tersebut bukan perkara yang susah dan bukan perkara yang jauh. Wa ma hiya lidh-dhalimina biba'id. Azab Allah itu terhadap orang-orang zalim tidak jauh. Kalau Allah berkehendak untuk menimpakan azab tersebut kepada kita yang ada di sini sangat mudah, wal'iyadzu billah. Nah, makanya itu sebagai ibrah dan pelajaran bagi kita. Di antara ibrah tersebut adalah bahwa yang namanya musibah itu tentu ada sebab. Ya, kita dituntut agar musibah tersebut tidak jatuh kepada kita, juga dituntut untuk mengambil sebab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura wa ahluha muslihun." Allah tidak akan mengazab suatu penduduk suatu negeri apabila orang-orangnya adalah muslihun. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, "Wallahu la yuhliku mujtama'an fihi al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar abadan." Nah, walakinallaha yuhliku mujtama'an laisa fihi al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ketika Syekh Shalih Fauzan berbicara tentang pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, beliau menyebutkan sesungguhnya Allah tidak akan menghancurkan, mengazab suatu negeri apabila di situ ada amar ma'ruf nahi munkar. Nah, dan Allah akan mengazab suatu negeri kalau di situ tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian Syekh Shalih Fauzan membacakan ayat tersebut. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura wa ahluha muslihun. Ma qala salihun, kata Syekh Shalih Fauzan, Allah tidak mengatakan Allah tidak akan menghancurkan suatu negeri kalau orang-orangnya adalah orang-orang yang saleh. Allah tidak mengatakan seperti ini. Ma qala salihun. Nah, kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, wujudus salihin la yakfi. Hentum ya ikhwan, wujudus salihin la yakfi. Cuma kita menjadi orang saleh, ini enggak cukup. Makanya dari salah seorang ummahatil mu'minin, ya Rasulullah ketika menjelaskan tentang Ya'juj wa Ma'juj, wailul arabi minasyarri qadiktarab, celaka orang-orang Arab terhadap satu kejelekan keburukan yang sudah dekat. Tentang Ya'juj wa Ma'juj, kemudian bertanya salah satu ummahatul mu'minin kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, anahliku wa finas salihun?" "Ya Rasulullah, apakah kita akan binasa sementara di antara kita ada orang-orang yang salihun, seorang yang saleh?" Kata Rasulullah, "Na'am." Hantum ya ikhwan, sekedar saleh mayakfi. Nah, harus ada muslihun. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Wallazi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw yushiku an ya'umma aw an ya'tiyallahu minkum aw lakum 'iqaban minhu kama qala Mustafa alaihi salatu wasalam." Betul-betul kalian demi zat yang jiwaku berada di tangannya, "La ta'murunna bil ma'ruf." Betul-betul kalian harus amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau tidak, hampir-hampir sudah dekat Allah akan menjatuhkan iqabnya, adabnya kepada kalian. Nah, begitu pula sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi thumma yakdiruna ala an yughayyiruha wa lam yughayyiruha illa la yushikanna Allah an ya'ummahum bi'iqabin minhu kama qala Mustafa alaihi salatu wasalam. Apabila di suatu kaum dilakukan kemaksiatan-kemaksiatan, kezaliman-kezaliman, di mana kaum tersebut pada hakikatnya mampu untuk mencegah kemaksiatan tersebut, kemungkaran tersebut. Di sini ada penekanan ya ikhwan. Dari ayat wa makana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin, ya, penekanan lebih pada ingkar mungkar. Naam, amar ma'ruf ini juga penting. Namun dari ayat dan hadis yang lainnya itu banyak ditekankan pada permasalahan ingkar mungkar. Nah, suatu kaum tersebut mampu untuk merubahnya, namun tidak merubahnya, dekat sudah, hampir-hampir Allah menjatuhkan azab kepadanya. Nah, sehingga barakallahu fikum ya ikhwan, salah satu sebab terbesar tercegahnya azab Allah, amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan ada dari kita yang menyepelekan permasalahan ini. Nah, kunu harisin ya ikhwan. Jadi kita orang yang bersemangat dalam perkara apa saja yang memungkinkan agar sampai kepada masyarakat, kepada kaum muslimin. Perkara al-haq, ta'lim, nah, daurah-daurah, kemudian tulisan-tulisan, rekaman-rekaman, dan yang lainnya. Tidak kalah pentingnya juga, dan di sini Anna sedikit menekankan, bukan karena apa-apa, tidak ada tendensi pribadi sama sekali, murni dalam rangka dakwah. Kita banyak memiliki media dakwah, namun kita perhatikan. Taklim di sini, siapa yang hadir? Disebarkan di mana? Radio kita, RII atau yang lainnya, misal. Siapa pendengarnya? Rata-rata ya kita. Alaysa kadzalik? Al-Furqan, Barokah, nah, faedah-faedah. Nah. Namun memang anak sengaja ingin menekankan di sini karena memang ini yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kita memiliki satu media yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, buletin. Nah, mana berbicara di sini tidak ada tendensi sama sekali. Kita mengadakan buletin tersebut murni dalam rangka menyebarkan dakwah salafiyah kepada masyarakat. Min fadlikum ya ikhwan. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan, Allah tidak akan mengazab satu kaum abadan. Nah, kalau bincang di situ ada terus amarat Allah yang mungkar. Buletin kita ini memang sengaja salah satunya agar dakwah ini sampai kepada masyarakat langsung. Dan memang sampai saat ini, ya, mayoritas buletin tersebut selain kepada ikhwan, banyak juga kepada masyarakat. Minimalnya ya ikhwan, pertama iqamatul hujjah, ya, artinya kita sudah menegakkan kewajiban kita. Nah, yang kedua ini, kita berharap mudah-mudahan dengan amalan kita menyebarkan langsung kepada masyarakat mampu untuk menahan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kita lihat sekeliling kita. Nah, entah syiriknya, entah bid'ahnya, entah maksiatnya, LGBT-nya, dan yang lainnya. Di Karawang, nggak usah jauh-jauh. Hah? Nah, ini maksudnya. Ambil ibroh dari tempat-tempat lain. Sembari kita banyak mendoakan, kita juga berduka, ikut bersedih, ikut membantu. Namun ambil pelajaran, mudah-mudahan Allah cegah bala azab tersebut jatuh kepada kita dengan sebab. Nah, maka yang pertama di sini, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan taufik kepada kita. Yang kedua, setelah Allah subhanahu wa ta'ala, ana banyak-banyak mengucapkan syukur kepada ikhwan kita yang mau, nah, membantu penyebaran media dakwah kita ini, membantu terjadinya proses. Jangan patah semangat. Nah, mungkin dalam beberapa waktu ada rasa kendor semangat, maka kejadian ini naikkan lagi, bangkitkan lagi semangat kita ya ikhwan. Sebar terus. Nah, karena maksiat di sekitar kita. Nah, sangat mudah ketika sekarang malam ini Allah turunkan azabnya kepada kita. Wal'iyadzubillah. Nah, terus ya ikhwan pinjarkan. Ana ucapkan jazakumullah khair. Bistarahah kepada tim Buletin dan tim-tim yang lainnya yang telah mencurahkan waktunya, tenaganya tanpa ada imbalan spesial pun di dunia. Mudah-mudahan Allah terima amran kita dan antum ya ikhwan. Nah, ini amran yang besar. Selain kalau sampai kepada masyarakat dan diamalkan, pahalanya terus mengalir. Ini pula yang menjadi salah satu sebab terbesar tertahannya azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum, mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat bagi ana dan antum semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.